Ngucap mau selamat malam, sudah makan apa belum? Kasih saya ke sampean. Semen cemburu berlebihan, oke, bukan karena saking over. Bukan, tetapi karena saking sayangnya. Kok sampean sayang sama wong lanang tapi sampean dibujui, ingat. Arek lanang kaya ngono kok boleh arek wedok liya, ojo kuatir, katakan kepada dia, ingat itu bukan kebahagiaanmu, tapi itu merupakan karma yang telah aku kirimkan kepadamu, beres.